ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Bis-Sahihain, dan kita masuk ke bab yang ke-151 dari Kitabul Ilm. Pada bab yang ke-151 Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah badingan qabulus salaf khabar al-mar'ah. As-salaf, salafun as-salih, baik dari kalangan sahabat ataupun generasi setelahnya, mereka menerima khabar yang datang dari wanita. Tentunya dengan catatan seperti khabar yang datang dari kaum laki-laki, khabarun fiqah, khabar yang dibawa oleh seorang yang fiqah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan 3 hadis. Kalau di rinci semuanya 4 hadis. Itu hadis Ummi Habibah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha, dan hadis Muhammad ibn Hatib, begitu pula hadis umminya, itu Ummu Jamil Al-Qurashiyah, dan hadis Hatib ibn al-Harith, ayahnya Muhammad ibn Hatib. Kita membaca qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Dawud Zaki, indak masmu? Sulaiman ibn Ash'ath. Qala haddathana Isa ibn Hammad al-Misri. Qala akhbarna Layth. Layth ibn Sa'd. Abu Harith al-Misri. An Yazid ibn Abi Habib. An Suwaid ibn Qais. An Muawiyah ibn Khulayj. An Muawiyah ibn Abi Sufyan. Annahu sa'ala ukhtah Umma Habiba, زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم, إذا لم يرى فيه أذى. الشيخ, هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب dari Muawiyah بن خليج, صحابي صغير, beliau menukil dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bahasa Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya kepada saudarinya Ummu Habibah, Salman indak Ummu Habibah masmuha? Muhammad Reza dibantu, Ummu Habibah mukminin masmuha. Mustafa Ummu Habibah masmuha? Ahmad jawab Akhi Mukhlis. Ummu Habibah Nusma Ahsanta Isma Ramlah Bintu Abi Sufyan, saudarinya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada saudarinya Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Ummu Habibah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat memakai pakaian yang ia pakai tatkala berhubungan dengan keluarganya? Maka Ummu Habibah menjawab, na'am, di dalam yarab fihi ada. Kata Muawiyah, iya. Tapi dia kata, jika beliau tidak melihat pada pakaian tersebut ada kotoran. Maknanya kalau ada kotorannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakainya. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menerima khabar yang dikhabarkan oleh saudarinya. Bahkan beliau yang bertanya langsung kepada saudari tersebut, Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya syai'un tahir, perkara-perkara yang suci, termasuk dalamnya pakaian yang aslinya suci, itu yabqa ala asli, tetap pada hukum aslinya. Dan la yazul illa bil yaqin, kecuali kalau yakin bahwasanya pakaian atau pakaian suci tadi sudah keluar dari kesuciannya dengan bisa melihat najis pada pakaian tersebut. Nabi SAW dikhabarkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau terkadang memakai pakaian ketika sholatnya dengan pakaian yang pakai untuk berhubungan dengan istrinya, dengan catatan idalamnya rafihi ada, idalamnya rafihi ada. Jika beliau tidak melihat kotoran pada pakaian tersebut. Kemudian hadis berikutnya, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Israil an Simak an Muhammad bin Hatib qala tanawaltu qidran li ummi fahtaraqat yadi فذهبت بأمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يمسح يدي ولا أدري ما يقول أنا أصغر من ذلك فسألت أمي فقالت كان يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. dari محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنهما. Dan Muhammad bin Hatib radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan bahwasanya beliau dilahirkan di Habasyah ketika ayah dan ibunya berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Dan di sini beliau menukil kejadian yang terjadi tatkala beliau telah berhijrah dari Mekah ke Madinah, dari Habasyah. Setelah itu hijrah ke Madinah. Kata beliau, pada suatu ketika tanawaltu qidran li ummi, aku memegang panci milik ibuku, panci yang panas. Menunjukkan beliau masih kecil pada saat itu, belum paham tentang perkara-perkara yang membahayakan. Fahtaraqat yadi, ketika beliau memegang panci ibunya yang panas, tangannya terbakar. Fadhahabat bi ummi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad bin Hatib, ibuku membawaku ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'ala yamsahu yadi. Kemudian ketika aku dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap tanganku yang terbakar oleh panci yang panas. Wala adri ma yaqul an asghar min dhalik, akan tetapi aku tidak tahu apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya an asghar min dhalik, pada saat itu aku masih kecil belum paham apa yang dikatakan. Fasa'atu ummi, karena saat itu aku bertanya kepada ibuku apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ibunya membawa beliau ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka ibunya mengatakan, kana yaqul, Nabi berkata, adhibil ba'as, rabban nas, ishbi anta syafi, la shifa illa shifa'uk. Adhibil ba'as, rabban nas, hilangkan sakit ini, wahai rabban nas, wahai rabnya manusia, itu ya Allah, ya Allah sembuhkan sakit ini, sakit yang dialami oleh Muhammad Mahathir. Washbi anta syafi, sembuhkan ya Allah, engkau adalah asyafi, dat yang menyembuhkan. La shifa illa shifa'uk, tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Ini kisah Muhammad bin Hatib radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis lagi sama, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'ban Simak bin Harb, Muhammad bin Hatib. قال وقت القدر على يدي فانطلقت يدي فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدخل فيها ويقول أذهب البأس رب الناس وعسيب قال واشفه إنك أنت الشافي. قال الشيخ هذا حديث حسن ولا يضر الاختلاف أذهب به أبوه أو أمه فيحتمل أنهما ذهبا به جميعا والله أعلم. Hadisnya sama dengan sebelumnya, hanya saja di riwayat yang kedua ini yang membawa Muhammad ibn Hatib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi SAW adalah ayahnya. Karena Syekh Muqbil ta'ala kedua sama dari ini sahih dan tidak mempengaruhi perbedaan siapa yang membawa Muhammad bin Hatib kepada Nabi SAW, apakah ayahnya ibunya, karena bisa dijamak, disatukan bahwasanya ayah dan ibunya yang membawa Muhammad bin Hatib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat putra keduanya terkena musibah, tangannya terbakar dikarenakan terkena panci atau megang panci yang panas. Hadis lainnya sama, waqal Imam Bakar ibn Abi Shaybah haddathana Muhammad ibn Bishr al-Abdi qala haddathana Zakariya ibn Abi Zaidah qala haddathana Simak al-Muhammad ibn Hatib qala tanawaltu qidran lana fahtaraqat yadi fantalaqat bi ummi ila rajulin jalisin fi jabana faqadat mah ya Rasulullah labbaika wa sa'day thumma أدمتني منه فجعل ينفس ويتكلم لا أدري ما هو فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول قالت كان يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه. Sama dengan hadis yang pertama, Muhammad bin Hatib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengkhabarkan bahwasanya dahulu ketika masih kecil pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang panci ya, di rumahnya dalam keadaan pancinya panas sehingga tangannya terbakar. Kemudian ibunya membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di sini beliau belum paham maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Hatib ketika masih kecil belum paham maksudnya beliau dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ingat beliau dibawa kepada seorang laki yang sedang duduk di jabana. Kemudian ibunya berkata, wahai Rasulullah, maka Rasul menjawab labbaik wa sa'daik. Kemudian ibunya mendekatkanku kepadanya. Kemudian katanya orang tersebut, yaitu Rasulullah, yanfusu wa yatakallam. Beliau meniup tanganku yang terluka dan dia berbicara dengan sesuatu, itu membaca sesuatu. La adri mahu, dan aku tidak tahu apa yang dibaca Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu beliau bertanya kepada ibunya tentang apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka ibunya mengkhabarkan Nabi berdoa dengan doanya, adhibil ba'as rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita para abang ketika kita mendapatkan hal-hal yang terjadi. terjadi pada putra atau putri kita seperti yang terjadi pada Muhammad bin Hatib radhiyallahu taala anhuma. Terkadang terkena musibah seperti Muhammad bin Hatib, tangannya terluka atau terbakar oleh kidar yang panas, maka ketika dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakannya dengan doa yang sangat mudah bagi kita untuk menghafalnya. Adhibil ba'as rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk. Dan ini sekali lagi sangat bermanfaat kalau kita mendapatkan hal-hal yang seperti yang terjadi pada Muhammad Habib, pada diri kita atau pada keluarga kita. Maka sebelum kita melakukan hal-hal yang lainnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah. Adhibil ba'as rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk. Dan ini kalau kita baca dengan penuh keimanan dan keyakinan, dan itu mujarab, perkara yang sangat bermanfaat sekali. Terkadang putra kita demam atau terkadang sakit dengan hal yang lainnya, kalau kita berdoa dengan doa ini, maka bismillah azza wajal, Allah akan sembuhkan penyakit putra kita atau penyakit kita sendiri. Sebagaimana dikatakan, addu'a qabla dawa, berobat itu perkara yang masyru, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berdoa itu hendaknya kita lakukan sebelum kita berobat, dan doa serta obat merupakan bagian dari sebab sembuhnya penyakit. Adzibil ba'as rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk. Dan syahid dari hadis ini, Muhammad bin Hatib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menerima nukilan dari ibunya, itu Ummu Jamil radhiyallahu ta'ala anha, ketika menukil doa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Dan juga di doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita bisa ambil faedah yang lain yang berkaitan dengan asma sifat. Bahwasanya asy-syafi itu ismun min asma'illahi azza wajal. Karena mengatakan ishfi anta syafi, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya, anta syafi, engkau adalah yang menyembuhkan penyakit. Asy-syafi itu min asma'illahi azza wajal, termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Sisa dua bab dari Kitabul Ilm, insyaallah kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.